Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan memulai kitab At-Taisir fil I'lam, talkhis dari kitab Minha al-'Allam syarah Bulugh al-Maram. Kitab Minha al-'Allam itu adalah karya Dr. Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Ini kitabnya. Ini jilid pertama. Aslinya ada 10 jilid. Nah, sebagiannya saya ringkas menjadi kitab ini. Saya namakan kitab At-Taisir fil I'lam, yaitu taisir artinya adalah memudahkan, fi dalam al-i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Supaya lebih mudah bagi antum dan bisa menjadi kitab kajian kita, maka kita jadikan kitab ini sebagai kitab pegangan. Langsung ke halaman kelima sekarang. Fokus. Jadi kita meneruskan apa yang telah berlalu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa hadis yang kita lewati dan kita tidak bahas, kita langsung melompat ke bab Al-Mas'h 'alal Khuffain di bab halaman kelima. Al-Mas'h 'alal Khuffain, kita mulai dari hadis ke-58 insyaallah. Bab al-masah alal khufain. Bab artinya adalah al-madkhul ila syai, yaitu tempat masuk menuju ke sesuatu. Itu bab. Pintu. Jamaknya bab adalah abwab. Terus al-masah, masaha yang masahu adalah mengusap. Beda dengan ghusl. Kalau ghusl itu mencuci. Apaan? Kalau ghusl itu sebenarnya mandi, mencuci badan. Kemudian ala di atas al-khufain. Asalnya al-khuf, khuf. Khuf itu untuk satu, khuf. Ada tambahan ya dan nun. Dua berarti. Jadi dua sepatu. Kemudian al-mashu imrarul yadi alal khufaini mablulatan bilma. Di sini kita definisikan al-mas'h 'alal khuffain. Apa itu al-mas'h 'alal khuffain secara definitif? Imrar yadi 'alal khuffaini mablulatan bilma. Imrar artinya adalah melewatkan. Jadi melewatkan seperti ini imrar. Al-yad tangan atas al-khufain, dua khuf. Jadi tadi perhatikan ada imror, ada tiga kata benda, ada imror, ada yad, dan ada khufain. Tiga isim ya, imror, yad, dan khufain. Sekarang ada mablulatan. Kata di sini secara nahu artinya sifatnya hal, keadaan. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu seperti adverb, kata keterangan, berarti mensifati sesuatu ya. Tapi dia bukan kata sifat. Imror, aliyat, dan al-khufain. Sekarang mablula artinya basah. Nah sekarang kita lihat di sini, basah di sini kembali ke imrornya atau kembali ke yadnya atau kembali ke khufainnya, yang mana yang benar? Kalau antum bilang kembali ke khufainnya, jadi maknanya gini, melewatkan atau mengarsir tangan atas kedua ke atas kedua khuf yang telah basah. Berarti ngapain? Kalau udah basah ngapain diusap? Tangan. Kembali ke tangan berarti mengusapkan atau melewatkan tangan yang basah di atas khufain. Itu yang benar. Kalau misalnya itu bisa bagi orang yang tahu paham nahu, itu bisa terlihat mablulah kembali kemana. Gak mungkin kembali ke imror, gak mungkin kembali ke khufain. Karena apa? Karena ada tamar butuh mablulah kembali ke aliyat. Aliyat ya, itu mu'annats karena berpasangan. Niyat hadhihi yad, bukan hadza yadun. Ah, salah. Nah, sekarang basah dengan apa? Dengan air. Bil ma, bi, dengan air. Antum juga harus bedakan antara ma dengan ma'ir. Pernah dengar kan? Waktu itu pernah saya ajarin. Ma'ir itu cairan. Kalau ma itu air. Nah, ma di sini adalah air mutlak. Berarti air yang suci dan menyucikan. Enggak boleh dengan air teh misalnya dengan mas'alul khufain dengan air teh itu salah. Karena mas'alul khufain itu sama dengan wudu, cuma itu rukhsah. Khusus untuk kaki. Nah. Wal murad bil khufain, dan maksud al murad, murad artinya maksud. Berarti sultan murad artinya sultan yang maksud. Murad itu adalah bentuk objek dari kata arode yari yuridu irodatan, artinya mau. Murad artinya yang diinginkan. Makanya ada istilah murid. Murid artinya apa? Yang menginginkan ilmu. Yang diinginkan atau yang dimaksudkan dengan lafaz al-khufain maksudnya apa? Ada ma yulbasu 'alal qadami minal jildi satiron laha. Mayul basu alal kodami minal jildi satiron laha. Ma di sini artinya apa? Yang, apa yang yulbas, bentuk pasif, yang dikenakan, yang dipakai. Makanya libas itu artinya apa? Libas itu pakaian. Libas itu takwa, pakaian takwa, jadi baju takwa, baju kuku, ya kan? Mayul basu, apa yang di kenakan, dipakai. Alal kodami, di atas kodam. Apa arti kodam? Arti kodam adalah sikilun. Arti kodam adalah kaki. Nah, ceket. Alal kodami, dipakaikan, dikenakan atas kaki. Minal jildi. Min di sini menunjukkan dari. Dari di sini maksudnya apa? Hah? Bukan batasan. Bahan. Nah, jadi min di sini bukan min dzarfiyah sebenarnya. Jadi bukan menunjukkan waktu, tempat, bukan, tapi menunjukkan asal bahannya, terbuat dari jild. Apa arti jild? Kulit. Berarti aslinya sepatu kulit maksudnya. Satiron laha. Nah, satiron di sini kembali ke mana? Arti satiran apa? Satir. Satir. Ada kata mastur. Orang namanya mastur. Ini apa? Yang tertutup. Kalau satir berarti yang menutupi. Sekarang satiran ini kembali ke huruf atau isim yang namanya ma. Lihat ma. Satiran laha. Ma. Kembali ke sana. Laha. Ha di sini kembali ke siapa? Kaki. Berarti kodam. Ja'a fil mu'jamil wasiyyut. Ja'a telah datang dalam kitab namanya al-mu'jam al-wasiyyut. Itu termasuk kitab seperti kamus. Al-khuf, khuf itu adalah ma yulbasu fir rijli min jildin raqiq. Ma yulbasu, apa yang dikenakan, dipakai, fi, di dalam. Fi di sini bermakna ala. Ar-rijal, kaki. Berarti kita punya rijal, kita punya kodam. Min jildin, terbuat dari kulit raqiq. Raqiq artinya tipis. Berarti di sini yang namanya khufain itu tidak mesti sepatu yang besar, tidak. Tapi mungkin sepatu yang lecek, tipis dan tak lama lagi akan hancur pun bisa. Wa tuqasu 'alaihal jawaribu, dan tuqasu dikiaskan. 'Alaiha terhadapnya berarti ada yang dikiaskan dengan khuf ini. Ada benda lain yang dikiaskan dengan khuf, tapi sejatinya bukan termasuk khuf, bukan sepatu malah. Apa itu bendanya? Al-jawarib namanya. Al-jawarib jamak dari jawrab, artinya adalah ya, the t-shirt of the foot. itu termasuk kalimat yang bid'ah dalam bahasa Inggris. Kaos kaki. Jadi kaos kaki di sini termasuk diperbolehkan, masyru' juga. Wahia dan dia, hia di sini kembali ke jawari. Ma takunu min ghairi jildin. Apa yang takunu di sini enggak usah diterjemahkan. Apa yang min ghairi terbuat dari ghairi selain kulit. Ya, terbuat dari selain kulit. Jadi kalau misalnya kita kain itu tidak terbuat dari kulit. Misalnya kain wool, misalnya wool dibuat kaos kaki. Nah, maka sekarang apa hukumnya? Bolehkah seseorang masuk ala wool? Boleh. Boleh. Selama bolongnya tidak besar dan juga menutupi, dan dimaksudkan menghangatkan atau menutupi. Kal khiraqi wa shibhiha. Ka di sini artinya seperti. Berarti mencontohkan khiraq adalah jamak dari khirqah. Khiraq jamak, bentuk jamak dari bentuk plural dari khirqah. Artinya adalah potongan kain. Wa shibhiha dan shibh. Shibh artinya apa? Yang serupa atau yang semisalnya, semacamnya. Wahia asyurrob. Asyurrob itu sebenarnya kalau tidak salah adalah bahasa amiyah, bahasa informal, bahasa pasaran, yang maknanya sebenarnya sama dengan kaos kaki. Antum pernah tahu syariba yasrobu artinya apa? Nah, syariba yasrobu, minum. Apa kaitannya dengan di sini? Karena kaos kaki kalau ditaruh air ya diminum sama kaos kaki, ya kan? Itu maksudnya. Jadi apapun kain, wool dan sebagainya yang dijadikan semacam alas kaki, penutup kaki, itu bisa untuk dimasah sebagai rukhsah. Selama ia juga syurab, bisa merembes airnya. Itu yang kaos kaki, kaos sepatu ya masyhur. Autul haqqu biha, atau dipertemukan dengannya. Maksudnya nanti saya kasih tahu maksudnya. Dengan apa? Kar. Dengan apa? Bisa juga dengan kaki sebenarnya. Sahih. Auto hakbiha. Dengan al-jawab juga bisa. Dengan al-jawarib juga bisa. Dipertemukan dengannya dalam hukum. An-torib, melalui jalur. Torib itu bisa jalur, bisa metode, bisa teori, bisa cara. Dari teori al-umum al-lafzi. Al-umum al-lafzi itu berarti artinya generalizing word. Lafaz yang mengeneralkan sehingga di dalam bawahnya itu ada furu, ada cabang-cabangnya, ada examples. Ada contoh-contohnya. Kama fi Tauban, sebagaimana dalam hadis Tauban. Apa arti Tauban? Tauban artinya dua pakaian. Tau pakaian, ada alif dan nun, berarti dua pakaian. Tapi di sini bukan. Ini nama sahabat. Nah, berarti kan kalau menerjemahkan berarti harus tahu kan itu syaratnya, jangan cuma bisa bahasa Arabnya aja. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-ati artinya berikut ini. Amarohum, amaro mengamarkan, memerintahkan siapa? Yaitu Nabi yang memerintahkan kepada siapa? Kepada hum, mereka, para sahabat. An yamsahu, agar mereka mengusap atas tasakhin. Tasakhin jamak dari tasakhin. Ini tafis, tarif, tatrib, semuanya satu wazan ini. Jadi ini kiraat, kalau ini bahasa lagi. Ini taskhin. Taskhin, antum masih ingat gak? Dalam fikih Syafi'i yang semester kemarin ikut, dalam fikih Syafi'i itu ada air yang makruh untuk digunakan untuk bersuci. Masih ingat? Air apa? Air musyammash atau air yang musakhon. Musakhon itu air yang dipanaskan. Nah di sini taskhin di sini artinya pemanas. Berarti apa? Maksudnya bukan, tapi penghangat. Berarti Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengusap atas penghangat. Nah penghangat di sini bukan baju hangat, di sini maksudnya apa? Kaos kaki dan semacamnya. Yang ditujukan memang untuk menghangatkan kaki. Wahia dan dia di sini ia kembali ke tasakhin, karena tasakhin ini jamak taksir, berarti mu'annas. Wahia ta'ummu amma ya'ummu, apa artinya? Mengumumkan. Kalau bahasa Inggrisnya berarti verbnya apa? To generalize. Ta'ummu kulla, apa? Berarti objek. Mengumumkan apa? Ma di sini artinya yang yusakhin al-qodam, yang menghangatkan al-qodam, kaki. Berarti dari kain apapun selama tidak najis ya, itu antum berhak untuk memasak kalau antum mau. Kemudian wal mas'u ala kufain, dan mas'u ala kufain thabitun, tetap. Berarti ada dalilnya. Dalilnya itu sabit. Berarti dalilnya tetap. Makanya bulan sabit disebut sabit karena sabit. Karena tetap. Tetap apa maksudnya? Saya juga gak tahu. Beda dengan Sabtu. Kalau Sabtu beda. Itu sin. Bakta. Sabit. Dalilnya sabit dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah yang mutawatirah. Berarti mutawatirah ini perawinya banyak, bukan hadis ahad. Berarti tidak boleh menyangkal seperti Syiah. Syiah menyangkal bahwasanya masalah Kufain itu enggak ada dalam syariat Islam dan mereka telah berbuat salah. Ya, dan mereka sebenarnya memang bukan termasuk Syiah Imami, yang maksud saya bukan termasuk Islam. Telah terbuktikan di sini ada Syekh bernama Siddiq Hasan Khan, salah satu imam mujtahid. Beliau berkata dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah, qala Ibnu Mandah. Ibnu Mandah salah satu imam ahli hadis berkata, innal ladzina rawawhu minas sahaba radhiyallahu anhum anin nabi 80 rajula, yaitu yang meriwayatkan hadis tentang disyariatkannya masalah kufain dari para sahabat itu berjumlah 80 orang sahabat. Tentang masalah khuf 80 sahabat. Coba tiap-tiap sahabat meriwayat sendiri. Ya. Gimana? Nah, kemudian pentahqiq. Nah, tadi yang kita tahu arti tahqiq. Nah, sang detektif Hafizullahullah Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq dalam pentahqiq Nailul Autor, ini yang jilid kedua. Ya, Nailul Autor yang ini punya 17 jilid. Ini jilid kedua. Beliau menyebut semua, memiliki semua hadis-hadis 80 pas. Ya, 1 2 3 4 5 6 sampai 78, 79, 80. Ini semua nama sahabat yang meriwayatkan cuma untuk hadis Mas'ud al-Khudair untuk membuktikan bahwasanya mutawatir dan dia hujjah dan syiah yang salah. Nah, wa qad ajma'a 'alaihi al-muslimun, dan telah qad di sini artinya telah. Di sini berarti mentakid, menguatkan, telah ajma'a, berijma'. Ajma'a di sini artinya ittafaqo, yaitu berittifaq, bersepakat. Nah, sedangkan ijma' atau ittifaqul ulama itu adalah hujjah qat'iyyah. Ijma' itu adalah hujjah, dalil. Jadi kalau misalnya di Al-Quran dan di As-Sunnah dalam suatu perkara itu tidak ada, sementara ijma' itu ada, berarti ijma' lah dalilnya. Dan dalil ijma' terkadang justru bisa lebih kuat dan dihadalkan daripada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa sebabnya? Karena dalil dari ijma' itu tidak ada yang namanya takwil, tafsir. Jelas sudah, para ulama bersepakat atas begini-begini. Misalnya, kalau zaman sekarang, misal, para ulama bersepakat, ulama sedunia, kaum muslimin, bersepakat atas kafirnya sekte Nusairiyah. Jelas? Ya, udah, kafir Nusairiyah. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada ijma, misalnya. Nah, orang paling nyari di Al-Quran. Ditawar semua, gimana? Oh, nah, bagi saya ini termasuk Nusairiyah, termasuk golongan yang disebut dalam Al-Quran ini. Bagi lain, oh enggak, termasuk syarat-syaratnya. Ya kan, susah kan? Nah, makanya ijma itu seringkali lebih didahulukan daripada ini dari segi pencarian dalil ya. Adapun dari segi keagungan, ya tentu kalam Allah dan hadis Nabi lebih awal. Baik. Kemudian bayan hukmil masah alal khufain. Bayan artinya apa? Penjelasan. Tentang apa? Hukum masah alal khufain. Hadis ke-58 untuk bab yang satu, yaitu kitab Athahir. Untuk kitab yang satu yaitu kitab Athahir. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. Dari Al-Mughira bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi wafat pada tahun 50 Hijriah, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi, kuntu saat itu, aku tu di sini menunjukkan ana. Saat itu ana, saya ma'a, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddu'a, maka beliau berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khufayhi. Maka aku pun ahwaitu. Ahwaitu artinya menurunkan ke bawah. Hah? Mengikuti. Mengikuti apa? Enggak, ahwaitu itu menurunkan ke bawah. Al-yad, maksudnya menurunkan tangan ke bawah, itu ahwaitu. Aku telah menurunkan tanganku ke bawah, ke bagian bawah. Li'an zi'a. Li di sini artinya untuk atau agar. Li'anzi'ah, anzi'ah artinya apa? Untuk melepas. Khufai, kedua khufnya. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah itu dalam sedang perjalanan, nah ini ketika safar ya, ini ketika sedang safar, sedang dalam peperangan, salah satu perang, perang Tabuk, ketika dalam perang Tabuk. Jadi ketika safar itu menurunkan tangannya untuk melepas khufnya Rasulullah ya. Ya sebab, karena orang yang dimuliakan. Tapi Rasulullah pun berkata, faqol Maka beliau berkata, da'huma. Da'huma ini ada dua kata. Yang pertama da', yang kedua huma. Ya kan? Ya. Ini ada dua kata ini, jangan dikira satu kata doang. Da' dan huma. Da' di sini adalah fi'il amr, kata perintah. Artinya apa? Dalam bahasa Inggris artinya let. Biarkan. Biarkan atau utruk, tinggalkan. Leave it alone. Let it go. Da'huma. Nah, tinggalkan keduanya. Dia kan ada huma. Huma berarti dua. Nah, sekarang huma di sini kembali ke mana? Apakah kembali ke al-khuffain atau kembali ke kedua kaki kodamai? Mana yang benar? Tinggalkan. Nah, kalau misalnya tinggalkan kedua kaki saya, benar enggak? Atau tinggalkan? Atau biarkan? Khuf saya. Khuf ya. Berarti huma di sini da khuffain, da'il khuffain. Fa ini, maka sesungguhnya aku. Tuh fa ini aja di tiga kata. Fa inna, inna kemudian ni. Ini fa inna ni boleh, fa ini boleh ya. Ya kan? Fa inna ni boleh, fa ini boleh. Fa ini itu karena diperingkas. Asli kan fa inna ni. Nah. Adkhaltuhuma. Adkhala yudkhilu artinya aku telah, adkhala yudkhilu telah memasukkan. Berarti adkhaltu aku telah memasukkan huma. Keduanya. Nah, sekarang keduanya di sini khuffain atau qadamain? Kakinya. Yang dimasukkan itu kakinya, bukan khuffnya dimasukkan ke dalam kaki. Nah, emang ada lubang di kakinya. Begitu. Jadi huma yang da huma dan ada khaltu huma, huma di dua itu beda ya. Tahiratain. Dengan keadaan suci. Nah, sekarang kita punya tahiratain itu di sini ada hal, berarti adverb. Nah, ini siapa di sini? Kita lihat, di sana ada ta marbutah. Dan juga dua. Yang mana? Apakah kakinya atau khufnya? Kalau antum bilang khuf, ada hukum lain. Kalau antum bilang kakinya, ada hukum lain. Oke, kalau misalnya antum bilang telah memasukkan kakinya ke dalam khuf itu, dalam keadaan khuf itu bersih, itu berarti antum boleh masukkan kaki antum yang ya, tidak bersih ke dalam kuf kemudian bersih. Jadi berarti syaratnya kufnya yang harus suci bukan kakinya. Tapi dua-duanya syaratnya harus suci emang. Kalau misalnya antum bilang yang suci di sini adalah kakinya dulu baru masuk, berarti syarat masalah khufain itu telah memasukkan kaki ke dalam khufain dalam keadaan telah suci. Dan ini yang sahih. Berarti tohirotain ini kembali ke kaki. Dari segi mana? Dari segi lafaz sebenarnya ketahuan. Karena apa? Ada ta marbutah di sini. Kalau ada ta berarti berarti muannats. Sementara kaki, rijal dan kodam itu muannats. Ya enggak? Antum agak bingung gak hakiki? Agak bingung ya? Enggak. Dikit-dikit bingung. Banyak-banyak tambah bingung. Insya Allah ini bagus. Insya Allah yang bermanfaat. Insya Allah. Kita yang kita pelajari dalil hadis Nabi, bukan perkataan siapa-siapa. Bukan perkataan ulama. Bahkan perkataan ulama juga bagus kita teliti. Famasaha alaihima, maka siapa yang di sini mengusap? Rasulullah. Rasulullah pun mengusap di atas keduanya. Hima di sini kembali siapa? Kaki atau khuffain? Berarti sekarang kita udah punya 4 huma, 4 musanna. 4 bentuk double. Nah, semua itu ganti-ganti. Saling switching ya. Muttafaqun alaih. Nah, ini indahnya kalau kita belajar belajar dalil. Lebih indah lagi kalau antum bisa bahasa Arab, itu antum bisa baca kitab-kitab yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak bisa. Oke, kemudian balik terusnya insyaallah. Ini sebenarnya cetakannya ini tidak bagus. Antum kalau mau, antum ke pustaka pencetak buku, kemudian dibalik ini cetakannya, staplesnya. Kan kalau Arab kan dari sini. Ini salah cetak. Mungkin karena pencetak bukunya belum ngaji. Iya, mungkin Indonesia banget. Oke, sekarang fawaidnya. Yang pertama, al-haditsu dalilun ala jawazil mas'i al-khufaini fil wudhu'i. Hadits ini, alif lam di sini berarti alif lam. Ya, ma'rifah, alif lam semua ma'rifah. Alif lam al-ahdiyah al-dhihniyah namanya. Al-ahdiyah al-dhihniyah, yaitu yang sudah terekam di otak, maksudnya hadits itu apa sih? Ya, ketahuan haditsnya sebelumnya. Sudah disebutkan. Dalil sebagai dalil, sebagai petunjuk, ala jawazil masah, menunjukkan atas jawaz bolehnya al masah alal khufain. Kalau kita perhatikan, jawaz di sini berarti hukum taklifi. Hukum taklifi kan ada haram, mubah, ada jawaz, ada yang mustahab dan sebagainya. Nah, berarti ini diperbolehkan. Berarti hukumnya tidak sunnah, tidak makruh. Boleh. Antum mau menjalani silakan, mau tidak silakan. Jadi boleh. Mutlak boleh. Ya. Pun tanpa darurat. Alal khufain fil wudu, dalam berwudu. Jadi kaki kulit kakinya tidak dibasuh dengan air, melainkan imma kaos kaki, imma sepatu antum. Badalan sebagai pengganti dari ghuslir rijlain, mencuci dua kaki. Berarti masalah khufain itu sebagai badal, pengganti. Ya. Bagaimana kalau misalnya dalam puasa misalnya? Antum safar, antum safar dalam puasa, kemudian puasa Ramadan maksud saya, antum safar kemudian tidak puasa, terus gimana? Apakah antum harus mengganti atau enggak? Ya lah, harus mengganti. Ya ya, berarti mengkodok. Kalau ini? Tidak. Nah, berarti puasa qadha antum itu bukan badal namanya, melainkan qadha. Qadha artinya apa? Menunaikan. Cuman yang namanya qadha itu menunaikan tidak pada tempatnya. Nah, kok badal itu berarti mengganti. Salat Jumat 2 rakaat misalnya, itu badal atau bukan? Badal. Salah, bukan badal. Itu sholat zuhur yang memang sudah disyariatkan pada hari Jumat seperti itu. Iya. Kalau antum bilang badal, antum gak ikut jemaah Jumatan, antum di sini sholat Jumat juga. Sholat zuhur bisa. Jadi bukan badal. Wa dzalika fi safari li hadzal hadits. Dan itu fi, dalam keadaan safar, disebabkan hadal hadis. Berarti hadis ini kondisi Nabi dan Mughirah bin Syu'bah itu sedang safar dalam perang Tabuk. Ya. Ya, dalam perang Tabuk. Kemudian yang kedua. Kemudian wa fil hadhari, dan juga dalam keadaan hadhar. Hadhar lawan dari safar. Safar itu berarti bepergian. Hadhar berarti present. Hadur disebut hadur karena presence dalam kampungnya. Nah, adapun safar dianggap ghaib karena apa? Tidak ada, absen dalam kampung. Makanya sama. Makanya disebut ghaib. Wa fil hadar li hadith, dengan sebab hadith Ali radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anhu al-ati, sebagai berikut, yaitu nanti ya. Kemudian kedua, wala farqa, dan la, tiada. Farqa, difference, perbedaan. Tidak ada perbedaan. Fi, perihal, jawazil mashi, kebolehan mengusap. Kalau antum sudah tahu maknanya, jangan tulis. Repot antum, kesian. Wala farqa fi jawazil mashi an yakuna, jadi lihajatin amla, baik itu dalam kondisi butuh atau tidak, darurat atau tidak. Berarti dalam kondisi santai antum sebenarnya boleh mengusap kaos kaki. Fayajuzu lil mar'ati al mulazimah li baitiha, maka boleh bagi perempuan yang mulazimah. Mulazimah itu artinya apa? Secara konstan menetap. Apa Indonesia itu? Di Indonesia apa? Orang yang perempuan yang di rumah, orang rumahan, orang rumah apa? Bukan, bukan. Dia di rumah terus, dia di rumah terus. Enggak tahu. Makanya ada, antum pernah dengar namanya mulazamah. Mulazamah terhadap syekh ini. Yeah. Itu berarti dia mengutipi syekh kemana aja. Nah, mulazamah terhadap syekh. Itu mulazamah. Nah, sini di sini ada perempuan mulazamah tapi sama rumahnya, bukan sama syekh. Bukan pembantu, perempuan. Tapi di rumah terus. Nah, itu dia boleh masalah khufain. Padahal enggak ada darurat kan kalau di rumah, dingin enggak, kena salju enggak, kena abu vulkanik enggak. Tapi tetap di rumah. Tapi dia boleh masalah khufain. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya masalah khufain dalam keadaan apapun boleh. Tapi ada batas waktunya. Wal marid alladhi la yamshi, dan al marid, orang yang sakit yang tidak yamshi, arti yamshi adalah berjalan. Yang tidak berjalan. Sebentar. Kemudian yang ketiga, wayuqasu, dan dikiaskan atas al-khufain. Kalau ada kata yang seperti antum merasa tadi itu udah ada dan udah antum terjemahin, jangan terjemahin lagi. Ya. Dikiaskan atas khufain kullu, setiap yang ma yang yastur, menutupi ar-rijlain, kedua kaki, dari asyurab. Syurab itu kaos kaki ya, terbuat dari bahan yang apa, yang merembes airnya kalau dipasir. Ya, sebenarnya kaos kaki ya, syurab itu kaos kaki. Wal lafaif, lafaif adalah jamak dari lafafah, atau bisa juga jamak dari lafifah. Artinya adalah gulungan. Lafafah atau lafaif, gulungan-gulungan. Berarti balutan-balutan itu antum jadikan sebagai penutup atau penghangat ujung kaki atau kaki misalnya. Nah, itu bisa dimasah. Walaupun kita enggak menyebut kaos kaki atau kaos kaki buatan. Nah, itu lafaif. Dari kata lafa. Okay. Hah? Ya, bisa itu. Kalau itu karena darurat itu, kalau misal biasanya pakai pelbagai, atau bisa juga untuk menghangatkan. Ya itu, lafal itu kan melipat-lipat, gulung-gulung. Karena itu lipat itu berasal dari bahasa Arab. Lafa atau lifa. Kalau dalam komputer, dokumen itu, dalam komputer ya, dokumen itu malaf bahasa Arabnya. Malaf. Malaf, yaitu tempat gulungan, tempat lipatan. Karena di sana di dalamnya banyak isi-isi. Oke. Wa nahwi dzalik, wa nahwi dzalik, dan nahwi itu misal, semisal itu. Kemudian nomor 4. Al haditsu dalilun annal masha yakunu ala mutlaqil khuf. Hadits ini menunjukkan bahwasanya masah itu atas kemutlakan sepatu. Dan sebenarnya yang dimaksud sepatu yang terbuat dari kulit asalnya. Tapi dikiaskan dengan sepatu lainnya tidak masalah. Cuma ada memang beberapa sepatu yang kemungkinan ya, tidak layak untuk dimasah gitu. Karena memang tidak dibutuhkan dan tidak bertujuan untuk itu. Seperti sepatu bola dan sebagainya. Kemudian fama summiya khuffan, maka ma di sini any, apapun. Apapun yang summiya. Kan. Dinamakan. Summiarnya dinamakan. Bukan, itu salah secara bahasa, salah. Sumiyati itu salah secara bahasa. Kalau Sumayyah beda lagi. Saya enggak tahu Sumayyah itu apa. Sumayyah itu isim tasghir namanya. Isim tasghir. Tidak usah dibahas itu, nanti antum apa. Apa yang disebut sebagai khuf itu jaza, boleh masah atasnya, boleh diusap. Walau kana, ini penting. Walaupun fihi, padanya, pada khuf itu terdapat khiraq. Khiraq atau itu khiraq itu tadi apa? Jamak dari khirqa. Yaitu apa namanya? Apa sih kita namanya yang bolong-bolong kecil itu? Ya, robekan-robekan kecil. Ventilasi. Bukan? Mutilasi ya? Ah, bukan, tambelan-tambelan atau bukan tambelan? Dia memang dia bolong. Ya, seperti para pekerja ekonomis tidak memberi kaos kaki tapi jempolnya bolong. Nah, itu masih bisa. Masih bisa. Selama memang robeknya itu tidak besar sehingga sudah tidak layak disebut sebagai kaos kaki. Atau masih layak disebut sebagai kaos kaki tapi tidak layak dipakai. Dan memalukan jika dipertontonkan. Au syukko. Syukko ini juga terkoyak artinya. Tapi terkoyaknya itu ya tidak parah. Masih layak dipakai. Alas sahih, berdasarkan as sahih, yang sahih, yang benar, min dari qawlai. Qawlaini asal katanya dari ada qawlani atau qawlaini, tapi dia mudhaf. Kalau mudhaf yang musanna bertemu dengan mudhaf ilai, maka nunnya dihapus. Min qawlai, dari dua perkataan. Ingat, qawlai di sini artinya dua perkataan. Dua perkataan ahli ilm. Ahli ilm berarti ulama. Iya, kalau disebut ahli ilm ya ulama. Ahli ilm di sini maksudnya ahli dalam ilmu. Disebut ahli, kenapa disebut ahli Indonesia? Ahli itu apa? Family. Kerabat, kan? Yang dekat. Penghuni, sahib. Nah, kalau disebut ahli ilm berarti sahibul ilm. Penghuni ilmu, pemilik ilmu. Ya, itu ahli ilm. Ahli bait, pemilik rumah. Nah, misalnya di sini ahlul baitnya setan, kafir. Nah itu ahlul bait bagi sini, pemilik rumah sini. Tapi mereka sekarang lagi pergi karena ada kita, alhamdulillah. Enggak ikut kajian, kepanasan. Kemudian yang kelima, istadalla ba'dul ulama. Istadalla itu artinya berdalil. Tapi ini perlu diperhatikan, istadalla itu maknanya berdalil dengan pemahaman ya. Bukan sekadar menaburkan dalil saja, tapi ya harus paham. Istadalla telah berdalil ba'd sebagian ulama. Biqaulihi, bi dengan perkataannya. Hu di sini kembali siapa? Hi di sini. Kan ini perkataan Nabi. Ini hadis yang sedang kita bahas. Biqaulihi dengan perkataannya Nabi, fa ini. Iya, di sini kita bahas. Adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Sehingga aku telah memasukkan keduanya yang suci. Apanya? Kakinya atau ala anna, atas bahwasanya ikmal, yaitu para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya ikmal menyempurnakan. Ikmal menyempurnakan ya. Jadi kamal itu kesempurnaan. Kamal itu unta, karena unta binatang yang paling sempurna di antara binatang peliharaan antum seperti kecoa, kelabu. Itu jauh. Ala anna ikmal at-taharah, menyempurnakan taharah adalah syarat. Syartun. Ingat tadi, anna ikmal at-taharati syartun fi sihhatil mashi 'ala al-khuffain. Antum terjemahkan sendiri insyaallah bisa. Wa annahu la yalbasuhuma illa ba'da taharati rijlaini jami'ah, dan bahwasanya dia tidak memakainya keduanya kufain. Huma di sini berarti kufain. Huma di sini kufain. Illa kecuali ba'da, setelah sucinya rijlaini, ya bukan setelah bersuci. Nah, setelah sucinya. Kalau setelah bersuci berarti antum harus bersuci tepat setelah, tepat sebelum memakai ini, enggak gitu. Tapi yang penting setelah sucinya. Atau ya setelah keadaan sucinya dua ini secara bersamaan, jami'ah. Memang sebagian ulama, jadi ini yang poin 5 ini gini. Ada permasalahan, pertanyaan. Apa antum wudu kan mau safar misalnya. Sebelum memakai khuf, apakah disyaratkan harus menyempurnakan kesucian dua kaki ini, atau satu kaki suci terus pakai, satu kaki disucikan terus pakai? Dua-duanya harus, dua-duanya suci dulu, selesai penting udah selesai, dua-duanya semuanya suci baru pakai. Nah ini yang pendapat yang sebenarnya kalau saya memilihnya lebih rajih, namun Syekh Abdul Al-Fawzan lebih memilih satu. Maksudnya satu dibasuh pakai air, diusap, dicuci pakai air, kemudian boleh langsung dipakai. Kemudian nah, bagaimana kalau misalnya saya berwudu, nah, kemudian satu jam kemudian baru saya pakai khuf, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sudah suci kan? Tenang. Al hadis itu dalil atas syarat dari syurut, dari syarat-syaratnya al-mas'h 'ala al-khuffain. Berarti hadis ini adalah syarat dari syarat-syarat apa? Syaratnya apa ya di sini? Wa huwa an yalbasahuma 'ala taharatin. Dan syarat tersebut, huwa di sini kembali apa? Syarat. Syarat. Ayalbasa mengenakannya keduanya atas berdasarkan thaharah dalam kondisi suci. wal murad, dan apa tadi murad? Yang dimaksud dengan toharoh adalah dengan air. Toharohnya dengan air. Wa hadza qaulul jumhur. Dan ini adalah perkataan jumhur. Wallahu a'lam, saya belum bisa menceritakan khilafnya di mana. Falau labisa huma, maka jika atau jika lah, dia mengenakan keduanya atas toharoh hasil tayamum, bukan wudu dengan air, lam yamsah alaihima, dia tidak boleh mengusap. Inda wujudil ma, ketika ada air. Ngerti gak maksudnya? Gak boleh. Kan karena adanya masalah kufain itu karena kan ada air. Jadi gini ceritanya, kalau misalnya tayamum, kita gak dapat air nih, ya kan? Tayamum. Waktu itu ada akhwat yang memberikan tanbih sama saya bahwa saya tayamum itu bukan dari sini, karena hadisnya rata-rata dhaif dari sini. Dan itu benar, dia benar, dan saya sangat berterima kasih yang sahih tayamum sampai sini aja. Karena sebagian dalam mazhab Syafi'i sebagiannya berpendapat sampai sini, dan memang hadisnya dhaif. Alhamdulillah saya dikasih tahu sama salah satu akhwat serta yang termikian. Nah, tayamum kan cuma dua anggota tubuh, dan di posisi sampai tapak tangan aja. Nah, setelahnya kita kan pakai khuf, ya, atau sepatu atau sepatu. Kemudian kita berjalan sampai ke mana, ke Garut atau ke Jember misalnya. Nah, ketemu air, walaupun debu banyak sekali, ya, abu vulkanik banyak sekali, tapi air ada. Berarti harus pakai air walaupun debu abu di mana-mana. Nah, dengan keberadaan air ini, apakah boleh kita masah al-khufain? Kenapa enggak boleh? Karena sebelumnya tayamum, karena kesuciannya dengan kesucian tayamum. Sementara syaratnya harus dengan kesucian air. Seperti itu. Sudah paham sendiri, Wan? Kemudian, ada pertanyaan? Pekan depan saya harapkan jangan ada intra, karena akan dihitung terlambat 4 kali atau tidak masuk 4 kali itu akan dikeluarkan, tidak boleh ikut lagi. Ya, 4 kali tidak masuk, apa alasannya? Kecuali alasan pertama hamil, kedua musibah yang besar. Kalau musibahnya panu jerawatan itu. Ya. Enggak peduli. Siap-siap aja ya antum ya, siap-siap. Dan juga insya Allah mulai pekan depan, atau mulai pekan ini, insya Allah saya suruh dua dari antum untuk menulis nanti hari Senin antum kumpulin, menulis faedah. Dua aja nih, saya akan suruh siapa aja orangnya, dan juga dua dari akhwat. Tadi kan pelajaran untuk tafsir, apa faedah yang antum tahu, antum catat satu halaman. Tulisannya terserah, belum saya suruh nih siapa aja ini, ini bergulir nanti tiap pekan. Dan juga akhwat, dua dari akhwat yang akan seperti itu. Jadi tafsir satu akhwat, satunya lagi hadis ini. Nah, tulis apa yang tahu, apa yang diketahui, apa yang didapat dari kajian ini, ringkasan atau rangkuman, baik dengan judul. Judulnya ringkasan kajian, yang terdekat materinya apa, kemudian tanggalnya tanggal sekian. Nah, nanti store saya, sebaiknya melalui Facebook. Saya nggak ada perantara lain. WhatsApp pun saya sering offline. SMS saya juga sering saya matikan Indosat-nya. Jadi cuma Facebook doang perantaranya. Nanti saya edit, kemudian akan saya orbitkan di fanpage dan juga di status saya. Ya, dengan nama antum yang ini, misalnya namanya siapa? Jarwo atau siapa gitu kan? Nah, nanti setelah diedit Abi Zaidi, no, udah ada orangnya. Udah di sini. Nah, itu nanti akan saya edit insyaallah. Nanti kita umumkan. Dan itu rencana saya juga nanti semuanya akan kedapatan seperti itu tiap pekan. Dan juga hari Ahad juga seperti itu. Nah, nanti semuanya akan dijadikan satu buku. Nah, dari mulai bab ini hadis, nanti siapa namanya yang yang terbaik dapat apa? Yang terbaik dapat bajai aja. Semangat. Ya, seperti itu. Barang anting sendiri. Sudah, oke, okay, kita teruskan ya. Teruskan atau capek? Atau ada pertanyaan? Teruskan. Oh ya, batas kan ada batas waktu untuk sampai yang mungkin. Itu nanti ada hadisnya. Oke, okay, kemudian mahallul mas' halal khuffain gitu aja. Mahal artinya apa? Expensive. Iya enggak? Bukan. Mahal di sini artinya site. Site itu situs, berarti tempat. Ruko itu artinya mahal. Bahasa Arabnya. Karena ruko itu tempat. Ruko jualan itu mahal. Makanya disebut ruko dagangan bil badha'ir dalam bahasa Arab. Karena tempat berdagang. Nah, di sini berarti tempat di mana kita mas'alul kufain? Apakah di atas kufain, di bawah, di dalam, atau di bulu kaki, atau di mana? Walil arba'ati anhu illan nasa'i. Anna Nabi SAW masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'if. Perhatikan ini. Walil arba'ati, dan untuk empat. Apa kode apa? Ada kode apa? Empat apa? Empat imam sunan. Empat imam sunan. Anhu diriwayatkan dari siapa? Darinya. Hu di sini kembali siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis sebelumnya. Dia kan dari Al-Mughirah bin Syu'bah juga. Illa An-Nasai, kecuali Imam Asy'ari. Berarti siapa yang meriwayatkan hadis ini? At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi, masaha 'alal khuffi wa asfalahu. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap a'la. A'la itu berarti sebelah atas. A'la itu bisa artinya lebih atas atau paling atas. Bisa artinya komparatif, bisa artinya superlatif. Enggak. Kalau misalnya komparatif berarti lebih atas. Kalau misalnya superlatif paling atas. Nah, kalau misalnya sabbih isma rabbikal a'la, al-a'la di sini maknanya komparatif atau superlatif? Syukran. Walil arba'ati anhu illan nasai. Aku situ. A'lal khuffi. Bagian paling atasnya khuf. Wa asfalahu. Dan asfal. Asli palsu. Asfal. Asfal paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian paling dasar. Asfal berarti paling dasar. Berarti kalau misalnya ini sepatu, nah ini atas dasarnya juga. Ya. Wa fi isnadi dhaf, dan dalam isnadnya itu ada dhaf. Apa dhaf? Lemah. Dalam hadis al-muslimul qawi ahabbu ilallahi minal muslimi dhaif. Muslim yang kuat itu lebih Allah sukai daripada muslim yang dhaif. Dan dalam isnadnya, di sini isnad di sini maksudnya apa? Berarti beda antara isnad dan matan ya. Kalau isnad itu berarti silsilatul ruwat. Riwayatnya. Maksudnya fi isnadi dhaif, fi isnadi dhaif dalam periwayatan rijalnya atau perawinya atau ada kecacatan antara satu berhubungan dengan lainnya. Ada dhaifan, kelemahan. Jadi dhaif itu ada saktun fil isnad, yaitu keterjatuhan secara sanad, berarti ada keterputusan, enggak nyambung. Atau ta'nun fil rawi, ikaman terhadap perawi. Maksudnya perawi ini lemah nih, perawi ini matruk nih, perawi ini munkar, perawinya majnun misalnya, atau apa? Mudalis, tapi tidak semua tadlis tidak diterima, sebagian tadlis diterima. Tergantung tobakot tingkatan, ada tingkatan. Nah, isnadnya itu dhaif, ya kan? Dan matannya pun menyelisihi yang sahih. Iya, matanya sahih menunjukkan bahwasanya cukup ahla. Nah, jadi hadis ini itu tidak bisa digunakan sebagai hujah sampai kapan. Sekarang pertanyaan, kenapa kok Imam Ibnu Hajar kok sudah tahu doa? Dia, beliau bilang sendiri doa. Kok malah naruh sini? Untuk agar yang belajar, yang kita mempelajarinya, untuk tahu, oh ini dhaif, berarti ini munkar, berarti enggak dipakai yang sahih. Mau di ini secara sanadnya mau dipelajarin. Ada, saya udah nulis. Tapi enggak usah. Enggak bingung sih insyaallah, tapi enggak usah waktunya. Kemudian An Ali radhiyallahu anhu qol, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lau kana dinu birra'i lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la." Ya bagus. Ya, terjemahkan. Kalau misalnya din, din artinya apa? Agama. Bi di sini artinya dengan atau berdasarkan. Ro'i. Ro'i di sini apa? Ro'i artinya pandangan ya. Pandangan, ro'i itu pandangan. Nah, di sini berarti majaz masuk ke dalam akal, karena yang menjadikan pandangan itu ada terpandang adalah akal sebenarnya. Pandangan di sini. Karena orang gila memandang itu enggak ada artinya. Kalau misalnya agama itu berdasarkan pandangan individual atau akal semata, lakana maka asfalul khufi, bagian bawah khuf itu lebih didahulukan, lebih utama. Aula artinya lebih awal, lebih utama. B dengan enggak, bukan lebih utama dibasuh, untuk membasuh, untuk dibasuh min daripada ala atasnya. Hu di sini kembali ke mana? Al khuf, ahsan. Wa qad ra'aitu, dan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap atas zahiri. Apa arti zahir? Yang secara bahasa zahir lahir, terlihat, tampak, nyata. Nah, di sini zahir, kenapa disebut zahir? Karena yang terlihat dalam khuf itu bagian atas, bukan bagian bawah. Kecuali apa dibalik. Ala zahiri khufai, yaitu mengusap atas bagian atas kedua khufnya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan atau ditakhrij oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ini beliau Ibnu Hajar ini mengatakan sanadnya hasan di kitab Bulughul Maram. Tetapi di kitab lain, di kitab Talhis Al-Habir. Ya, Talhis Al-Habir itu kitab takhrij hadis terhadap kitab Asy-Syarah Al-Kabir namanya, karya Al-Imam Ar-Rafi'i. Kitab Asy-Syarah Al-Kabir itu adalah kitab syarah untuk kitab bukan, Sunan Abi Dawud. Bukan. Kitab Asy-Syarah Al-Kabir karya Imam Ar-Rafi'i disebut. Itu adalah kitab fikih Syafi'i, syarah untuk kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit fil Madhab karya Imam Ghazali. Kitab Al-Wasit fil Madhab adalah ringkasan dari kitab Al-Basit karya Imam Ghazali. Sudah. Ngomong sendiri lah. Ya, dengan sanad hasan. Jadi sanadnya di sini diperselisihkan antara hasan dan sahih. Hasan atau sahih tetap aja, makbul. Tetap makbul. Nah, sekarang hadis ini hadis marfu', mauquf atau maqtu'? Ini apa hadis ini? Mauquf. Kenapa mauquf? Tersandar kepada siapa? Kepada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Itu berarti hadis mauquf. Baik. Masalah itu hujjah atau bukan itu nanti pembahasan usul fikih insyaallah 3 tahun lagi. Adapun yang ini kita lihat ini sekarang. Dan akan kita kritisi ini kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Ad-Darqutni mengatakan bahwasanya lafaz ini kurang tepat. Yang sahih bagi beliau adalah lafaz kuntu ara batinal khuffaini ahaqqu bil mashi min a'lahuma. Aku dulu memandang, ini kata Ali menurut Ad-Darqutni, jadi lafaznya beda. Aku memandang bahwasanya bagian bawah khuffain itu lebih berhak untuk dibasuh daripada atau diusap daripada bagian atas. Kalau misalnya antum secara nalarnya, antum resapi perkataannya Imam Ali, kalau misalnya agama itu dengan nalar, maka nalar akan mengatakan bahwasanya lebih berhak di ini. Tapi justru nalar yang lebih sahih, otak yang akal yang lebih sahih mengatakan bahwasanya memang bagian atas yang lebih layak. Kenapa? Karena bagian bawah jika dibasuh dengan air tambah nempel. Iya enggak? Tapi yang kotor bagian bawah ya. Tapi yang kotor bawah. Ya, yang harusnya dibersihkan. Dibersihkan tambah kotor lagi. Iya enggak? Jadi justru yang lebih sahih adalah yang memang asal syariatnya. Syariatnya apa? Atas kan? Ya berarti saya di sini muwafiqah lil aql. Selaras dengan akal yang fitrah. Ah, iya ya, fitrah mau enggak? Terserah. Tapi ini sesuai dengan nalar kita. Dengan akibatnya. Jadi di sini perbedaan antara yang Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu sebutkan adalah beliau menghukumi secara nalar dari segi sebab. Adapun yang tadi saya bilang itu dari segi akibat. Oke, dari segi sebab apa? Ya karena yang bawah yang kotor, ya. Makanya yang bawah yang lebih berat, yaitu menalar juga. Tapi tidak berhenti di situ, karena akan berlanjut nanti. Secara nalar, ya akibatnya akan tambah kotorannya. Gitu, ya paham. Jadi kita menjamak antara perkataan Imam Ali dan juga nalar yang walau alam menurut kita lebih sahih. Al-Fawaid, faidah-faidah. Satu, hadithu Ali radhiyallahu anhu dalilun ala mahallil mashh wa annahu yakunu ala a'lal khuffi duna asfalihi. Hadith Ali, hadith mauquf tadi menunjukkan bahwasanya mahal, menunjukkan atas mahal, tempat usapan. Wa annahu yakunu ala, itu terjadi pada apa? A'la, bagian atas khuff. Duna artinya bahasa Inggrisnya itu without atau with no. Ya, seperti itu. Tanpa bagian bawahnya. Adapun amma di sini artinya adapun. Adapun hadis Al-Mughirah yang pertama tadi yang dhaif dan juga khilaful asr, khilaful sahih melawan hadis sahih. Faqad taqaddama, telah terlewati, telah berlalu, taqaddama berlalu, terlewati. Annahu, bahwasanya hu di sini kembali ke hadis atau Mughirah? Ke hadis, bukan ke Mughirah, karena Mughirah bukan hadis. Bahwasanya hadis Mughirah adalah hadis dhaif. Mu'aradun. Sebentar, ini mu'aradun Mu'aridun. Mu'aridun. Atau bisa juga mu'aradun. Berlawanan. Mu'aradun berlawanan bi dengan apa yang huwa as-sahhu min. Apa yang lebih sahih darinya? Di sini lebih sahih di sini maksudnya bukannya hadis ini sahih, bukan. Karena kadang ada sesuatu yang ditafdil dan ada sesuatu yang dimafdul, dan yang dimafdul ini benar-benar dimatikan. Ngerti enggak, Bang? Ngerti ya? Dan penilaian hadis ini kan sebenarnya kalau dari sini sahih, tapi sebenarnya dalam tingkat kesahihannya ini kan harusnya dhaif. Ah, jadi enggak. Jadi hadis lain itu sahih. Yang ini dhaif. Berarti hadis ini lebih sahih daripada ini. Tapi bukan berarti hadis ini sahih. Ini namanya mafdul, itu disalbiahkan. Dinihilkan. Contoh lain. As-salatu khairu minan naum. Nah, as-salatu khairu minan naum. Kalau waktu salat kita tidur. Kan as-salatu khairu minan naum artinya apa? Salat lebih baik daripada tidur. Berarti tidur pas salat baik. Ngerti enggak? Nah, orang-orang berarti berhujah nanti orang-orang. Oh, azannya bilang salat itu lebih baik daripada tidur. Oh, berarti saya kalau tidur pas lagi orang lagi salat ya baik. Karena apa? Cuma tidak lebih baik daripada salat. Cuma ada yang lebih baik, tapi kan saya udah berbuat baik. Nah, ini maknanya kita harus pahami juga salat khairu minan naum. Ada yang fadhil. Ini fadhil yang atas salat, naum itu yang maqdul. Maqdul itu yang tidak dilebihbaikan. Nah, yang ini namanya adalah maqdul salbi atau maqdul maslub. Terserah antum mau paham atau enggak. Kemudian yang kedua, anna masyru'iyyata mashil khuffi laisat minal amali birra'yi wa innama hiya tawqifiyah. Bahwasanya masyru'iyah, disyariatkannya mengusap khuf itu laisat, bukan. Kenapa pakai tak di sini? Karena kembali ke masyru'iyah, ada tak marbutoh. Laisat bukan merupakan amal, beramal berdasarkan, di sini artinya berdasarkan, dengan berdasarkan ro'i semata, pandangan akal semata, bukan. Wa innama melainkan hiya di sini kembali ke masyru'iyah. Tauqifiyatun. Apa arti tauqifiyah? Hah? Itu bisa secara nanti secara syariat, secara bahasa. Dalam Al-Qur'an ada istilah waqaf enggak? Berhenti. Kalau dalam fikih ada istilah waqaf enggak? Waqaf. Artinya apa? Hah? Iya, pemberian, tapi itu artinya berhenti. Apa artinya berhenti dari orang untuk memilikinya? Ya kan? Iya, wakaf masjid misalnya. Siapa yang memiliki? Allah. Allah. Wakaf kitab. Yang memiliki siapa? Allah untuk umat. Jadi berhenti dari pemilikan. Nah, makanya ada situs namanya Waqfiyah. Maktabah Waqfiyah itu situs isinya kitab-kitab bahasa Arab ribuan. Itu wakaf. Nah, tauqifiyah itu adalah ibadah. Tauqifiyah itu adalah perkara atau hal yang seseorang tidak boleh berbicara atau melakukan atau menetapkan atau menafikan sebelum menemukan hujah atau petunjuknya. Itu tauqifiyah. Ya gak? Kalau misalnya sholat jumlah rakaat sholat itu tauqifiyah bukan? Iya, jadi orang nggak boleh beristihad sholat maghrib. Sholat maghrib baru kelar. Ini suatu bid'ah atau bid'ah hasan? Nah, perkara tauqifiyah. Dan perkara tauqifiyah itu biasanya perkara yang ta'abbudiyah yang tidak bisa dicerna dengan nalar hikmahnya secara khusus. Jadi tauqifiyah itu sesuatu yang orang tuh stop. Udah. Terima aja. Udah, terima aja. Enggak usah nambah-nambah, enggak usah beristihad macam-macam. Ketiga, yang terakhir, lam yarid. Tapi berarti ini masalah Khufain ini berdasarkan dalil. Perkaitan tauqifiyah, bukan nalar. Lam yarid fi sifatil mashi 'alal khuffain wala fi miqdari ma yumsahu hadithun yu'tamadu 'alaihi. Lam yarid, tidak apa? Terwiridkan. Maksudnya tidak terwiridkan, bisa tidak terlantunkan, tidak terlafazkan, tidak tertuna, tidak termaktubkan, tidak tertulis, tidak pernah ada dalam atau berkaitan atau tentang sifat al-masah. Sifat di sini artinya adalah karakter, maksudnya adalah tata cara, kaifiyah. Kaifiyah al-masah al-khufain enggak ada dalam tata cara masalah khufain, wala dan tidak dalam miqdar. Dalam atau berkaitan dengan miqdar, ukuran. Ma yumsah, apa yang diusap. Ukurannya seberapa sih diusap? Apakah harus semuanya atau gimana? Tidak ada. Hadithun, tidak ada hadith yang yu'tamad 'alaih, yang tersandar dengannya. Berarti tidak ada hadith sahih maksudnya. Tidak ada hadith hasan. Tidak ada hadith yang makbul yang menjelaskan tentang tata cara khusus untuk masalah khufain harus bagaimana dan ukurannya seberapa. Ya. Wasifatu dzalika, adapun sifatnya ada secara maklum adalah an yumirral yaddul yumna, dia itu melewatkan atau melewatkan tangan kanan ya, atau menjadikan tangan kanan itu bergerilya. Bahasa apa itu? Mablulatan. Secara basah. Yang basah ini tangannya atau apa? Tangan. Tangannya, ya. Bilma, dengan air. Ya. Air di sini air mutlak atau air mata atau air? Mutlak. Ya, rahmatullah. Mufarrajatan. Bil mufarrajatal asabi', mufarrajatal asabi', mufarrajah. Apa arti mufarrajah? Apa arti farj? Apa arti farj? Apa arti farj? Akhwat, saya tahu arti farj. Kok kalian tahu? Mereka tahu nih, mereka tahu. Karena caranya kemaluan depan wanita. Iya. Nah, apa arti faraj? Ada kitab namanya Al-Faraj Ba'da Syiddah. Faraj artinya way out, jalan keluar. Sekarang mutafarrijah atau mufarrajah artinya apa? Secara merenggang. Jadi enggak tertutup rapat, merenggang. Ada celah-celah. Apa yang merenggang? Asabi', jamak dari usbu', adalah apa ini? Jari-jari. Berarti kalau kuis, jari-jari kuis. Kuis asabi'. Ala rijli al-yumna. Atas rijl. Ini antum jangan salah baca. Rijl bisa baca rojul, rahul, laki-laki. Rijl itu kaki yang sebelah kanan. Wal yusro kadzalik, dan yang kiri juga. Wa yakunul mashu marratan wahida, dan masah itu sekali saja. Kenapa dikatakan sekali? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dua kali, tiga kali, asalnya adalah sekali dan sudah selesai. Wala yusra'u tikrar, afwan. Wala yusra'u takraruhu, dan tidak disyariatkan takrar, mengulang. Kebanyakan orang membaca ini tikror, namun yang benar adalah takror, itu yang lebih fasih. Baik, sekian dari kami tentang dalam kitab At-Taysir fil I'lam. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya. Kali ini akan saya tunjuk yang akan meringkas faedah untuk kitab apa tadi, Taysir, untuk kitab Tafsir As-Sa'di. Antum ya, antum silakan bikin satu halaman ringkasan atau penjabaran sesuai dengan hawa nafsu antum tentang apa yang telah kita jabarkan tadi tentang ta'wil, tafsir dan sebagainya. Boleh cari referensi dan sebagainya, terserah antum ya. Itu insya Allah akan masuk ke dalam nilai dan tabungan amal akhirat ya, Mr. Eko. Oke, okay? Antum kayaknya mau juga deh ya, antum yang fikih ini ya, hadith akam ini insya Allah ya. Seusahanya dikumpul Senin atau Selasa melalui Facebook saya di inbox message. Insyaallah ya. Jangan di wasilah lainnya. Jangan datang ke rumahnya terus bawa kertas coretan. Silakan antum tulis lagi. Gak mau. Capek. Ya untuk akhwatnya ya, akhwat juga kedapatan insyaallah rezeki tugas untuk meringkas apa yang telah kita jabarkan dari kajian Tafsir As-Sa'di. Yang bertanya bacaan Al-Quran yang belakangnya rimanya huruf E, entah ini siapa namanya, dari mana asalnya, itu anti mendapat hadiah tugas meringkas satu halaman apa yang telah dikaji di Tafsir As-Sa'di. Boleh anti tambahkan dan akan saya edit nanti jika ada kesalahan atau yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian untuk juga satu akhwat yang akan kedapatan di rosat kulas atau mentalkhis meringkas hadith ahkam yang telah kita kaji ini, itu adalah akhwat yang telah menuturkan kegalauannya karena lupa saat mengikuti murattalnya Mishari Rashid. Siapapun nanti kasih tahu ke saya dan kasih tahu ke panitia akhwat, biar dia mereka kasih tahu ke saya siapa nama kalian ya, nanti dikirim langsung ke saya dan saya akan edit dan insyaallah kita akan kumpulkan semuanya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.